Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-86 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah termasuk kalamullah. Beliau mengatakan rahimahullah, wa qawluhu, dan firman Allah Azza wa Jal, wa hadha kitabun anzalnahu mubarak. Di dalam ayat-ayat ini, itu ada 3 ayat disebutkan di situ bahwasanya Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Allah, dan dialah yang berbicara, berucap dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, dan Allah SWT dialah yang berbicara, dialah yang keluar kalam ini darinya. Kemudian setelahnya nanti akan disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ru'yatullah, yang melihat Allah SWT di hari kiamat. Dan bahwasanya Allah SWT akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga. Inilah 2 poin yang akan kita bahas. Dan poin yang pertama adalah berkaitan dengan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jal dan berasal dari Allah. Para ulama menjelaskan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah mulai. Allah SWT yang berbicara, yatakallam bil-Quran. Dialah Allah SWT yang berbicara dan yang mengucapkan kalam ini. Dalilnya diantaranya adalah firman Allah, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah kitab, isyarat di sini adalah kepada Al-Quran. Dan Al-Quran ditulis oleh Allah Azza wa Jal di dalam Lauhul Mahfuz, dan ditulis oleh para malaikat, As-Safaratul Bararah, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Dan dia ditulis oleh Allah Azza wa Jal di dalam Lauhul Mahfuz, fi Lauhin Mahfuz. Sehingga dia adalah kitabun, yaitu yang ditulis. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Siapa yang menurunkan? Yang menurunkan adalah Allah. Anzalnahu, kami turunkan dia. Itu Allah SWT berbicara, kemudian Allah SWT turunkan kalam tersebut kepada Rasulnya melalui Malaikat Jibril alaihissalam, yang dia adalah yang diberikan amanat oleh Allah SWT untuk menyampaikan apa yang sudah Allah bicarakan, yang sudah Allah ucapkan. Didengar oleh Malaikat Jibril alaihissalam ucapan Allah tadi, kemudian Malaikat Jibril alaihissalam menurunkan kalamullah tadi yang dia dengar dari Allah SWT kepada Nabi, di antara Nabi-Nabi Allah. Sehingga Allah SWT dialah yang menurunkan Al-Quran, dialah yang mengucapkan, dan didengar oleh Malaikat Jibril, kemudian dibawa turun oleh Malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran minhu bada'a, berasal dari Allah. Dan ini bantahan bagi Al-Jahmiyah yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Allah SWT menciptakan Al-Quran sebagaimana Allah SWT menciptakan yang lain. Diciptakan Al-Quran di sebuah tempat atau di jasad, di antara jasad-jasad, atau mereka mengistilahkan jism. Maka ini adalah ucapan yang batin, yang mengatakan bahwasanya Allah SWT dia menciptakan Al-Quran. Mereka ingin menafikan sifat Al-Kalam bagi Allah SWT. Adapun Ahlu Sunnah maka meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah minhu bada, itu adalah dari Allah. Allah yang mengucapkannya, didengar oleh Jibril dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mubarakun, kitab yang berbarakah, yang penuh dengan kebaikan, berasal dari Allah SWT. Dan sudah berlalu bahwasanya Allah SWT dialah yang paling benar ucapannya, kabarnya adalah benar adanya, dan hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah hukum-hukum yang paling adil. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Di antara keberkahannya kalau kita berpegang dengan Al-Quran dan dengan kabar-kabar yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita benar ucapannya, karena Allah SWT tidak berbicara kecuali yang hak. Dan kalau kita berpegang dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, maka kebaikan yang banyak yang akan kita dapatkan. Allah SWT menurunkan hukum-hukum tadi adalah untuk maslahat kita semua. Kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, kebaikan yang kita dapatkan. Baik, yang berupa perintah maupun yang berupa larangan. Di antara bentuk keberkahannya, orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Padahal dia adalah amalan yang relatif ringan kita membaca. Tapi lihat bagaimana keberkahannya. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya dari setiap huruf yang dia baca, hasanah, kebaikan. Jadi bukan dihitung per surat atau dihitung per baris, tapi dihitung per huruf. Per huruf diberikan pahala oleh Allah SWT. Satu huruf kita baca, maka kita mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf saja. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man ja'a bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzlamun. Barang siapa yang datang dengan sebuah kebaikan, maka akan diberikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu huruf yang kita baca dapat satu kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Baik. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim satu huruf. Tapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, mim adalah satu huruf. Berarti ketika seseorang membaca alif lam mim di awal surat Al-Baqarah misalnya, maka dia sudah mendapatkan 30 kebaikan. Alif lam mim saja 30 kebaikan. Lalu bagaimana seandainya dia membaca ayat yang selanjutnya, satu surat atau satu halaman, dua halaman, berapa kebaikan dan hasanah yang dia dapatkan? Padahal itu enggak memakan waktu ya, satu lembar, satu halaman mungkin 5 menit misal. Tapi lihat bagaimana Allah SWT menyediakan pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Berarti dia adalah kitab yang berbarokah ya, yang kalau kita baca kita mendapatkan pahala yang besar, dan kalau kita baca akan mendatangkan ketenangan tersendiri bagi seseorang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahasa dengan mengingat Allah akan tenang hati-hati ini. Dan Al-Quran adalah dzikr. Dengannya kita mengingat Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikr yaitu Al-Quran. Dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Berarti dia adalah kitab yang berbarokah, yang kalau kita mengikuti petunjuknya, maka kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّ هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُ. Maka apabila datang kepada kalian hudan, petunjuk, di antaranya adalah Al-Quran, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak takut dan tidak bersedih. Tapi orang yang berpaling dari Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu dari Al-Quran, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang sempit. Meskipun dia mungkin memiliki harta yang melimpah, memiliki jabatan yang tinggi, tapi kalau dia tidak memperhatikan Al-Quran, maka ini adalah kesempitan hidup. Orang yang mempelajari Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, dia akan menjadi orang yang terbaik. Khairin nas khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan dan dia adalah kitab yang berbarakah. Maka jangan sampai seseorang kehilangan kesempatan dan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Ya, dengan membacanya, mentadaburinya, mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Baik, ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, waqauluhu, dan juga firman Allah, law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini, kembali di sini syahidnya adalah anzalna hadzal qur'an. Berarti dia berasal dari Allah SWT, Allah yang menurunkan ala jabalin, di atas sebuah gunung. Gunung ini adalah makhluk Allah SWT yang besar dan dia adalah makhluk yang kuat, tahan dengan angin dan seterusnya. Dan dia berasal dari batu yang kuat, yang kokoh, dan dia adalah pasak bumi. Tapi lihat bagaimana ketika Al-Quran ini diturunkan kepada gunung. Seandainya kami turunkan Al-Quran ya kepada gunung, bukan kepada manusia, la ra'aitahu khashi'an. Niscaya engkau akan melihat dia dalam keadaan khusyuk. Itu dalam keadaan takut. Dalam keadaan dia khusyuk, yaitu konsentrasi. Mutasaddian, dalam keadaan hancur berkeping-keping, min khasyatillah, karena takut kepada Allah SWT. Seandainya Al-Quranul Karim ini diturunkan kepada gunung yang demikian kerasnya, demikian yang akan terjadi. Dia akan khusyuk. Harusnya demikian seorang Muslim dan juga Muslim. Gunung yang sekeras itu saja dia mengagungkan Al-Quranul Karim dan tahu tentang kebesarannya. Ini adalah kalamullah. Allah, dialah yang mengucapkan. Kita di dunia ketika ini ada ucapan seorang yang ditokohkan dan seterusnya, kita lihat dengan ya sangat memperhatikan ucapan itu. Lalu bagaimana dengan ucapan Allah SWT? Ini adalah ucapan dari Rabbul Alamin yang telah menciptakan manusia dan menciptakan seluruh makhluk. Harusnya ada di dalam diri kita ta'zim terhadap Al-Quran, pengagungan terhadap kalamullah. Gunung saja demikian kekhusyukan dia. Ini menunjukkan bahwasanya ketika membaca Al-Quran adalah kita khusyuk. Jangan kita membaca Al-Quran dan kita memikirkan yang lain atau melakukan sesuatu yang lain. Membaca Al-Quran dan kita khusyuk. Dan ingat bahwasanya seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada jabal, kepada gunung, demikian keadaan. Kenapa kita yang memahami, kenapa kita yang bisa mengerti apa yang Allah turunkan, kurang kekhusyukan kita. Mutasaddian, dia akan hancur berkeping-keping, min khasyatillah, karena takut kepada Allah SWT. Dia memiliki rasa takut dan dia memiliki kekhusyukan. Ini menunjukkan tentang keagungan Al-Quran. Dan Allah SWT menyebutkan ini untuk mengingatkan kita, supaya kita memiliki pengagungan terhadap Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika dibacakan kita oleh orang lain Al-Quran, maka tidaklah kita khusyuk dan tidaklah kita berusaha untuk memahami maknanya, mengamalkan isinya, dan ini semua adalah bentuk ta'zim kita terhadap Al-Quran. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.